Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terakhir dari pembahasan kita. Apa itu? Al-Istighfar. Bidzikrillahi azza wa jal. Naam. Adab sebelumnya apa? Salat tahiyatul masjid ya. Berapa rakaat atau masjid? Dua. Sunnah atau wajib? Sunnah ya. Ada berapa pendapat tadi? Dua pendapat. Naam. Terus adab selanjutnya? Adab sebelumnya? Pak, jenengan Pak. Ayolah, berdoa ketika masuk masjid. Yang wajib itu yang mana tadi, Pak? Apal, Pak? Allahumma iftahli abwaba rahmatika. Kalau keluar apa? Allahumma ini. Ayolah, di sini soal kenapa kalau masuk masjid itu iftahli abwaba rahmatika. Kalau keluar Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta dari keutamaan kamu. Itu kalau keluar ya. Tapi kalau masuk, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Kenapa memangnya? Hah? Dijelaskan oleh Imam Al-Munawi rahmatullah alaihi Fayyidul Qadir. Naam ya. Dijelaskan oleh Imam As-Sindi rahmatullah alaihi. Imam As-Sindi menjelaskan bahwasanya di dalam masjid itu tempat rahmat dan tempat ampunan. Di dalam masjid itu adalah tempat rahmat dan tempat ampunan. Makanya disyariatkan ketika orang itu masuk masjid meminta dibukakan apa? Rahmat dan ampunan. Ya. Kenapa kalau di luar setelah keluar dari masjid kok meminta min fadlik? Mana min fadlik ay rizki? Karena di luar masjid adalah tempat rezeki. Jadi kalau di masjid tempat rezeki itu keliru. Paham ya? Di luar masjid itu tempat apa? Tempat rezeki. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Fadlik ay min rizqik. Rezeki itu tempatnya di luar, bukan di masjid. Makanya termasuk adab-adab masjid enggak boleh berdagang. Nah, dan gak boleh mencari barang yang hilang di dalam masjid. Tapi ingat ya, mencari barang yang hilang di masjid itu dua perincian. Jangan dipahami, duitku hilang di masjid, aku meneng-meneng dari masjid, aku gak boleh. Gak begitu maksudnya. Gak boleh mencari barang itu kalau diumumkan. Diumumkan. Nah, ingat loh ya, adapun kalau secara sirron, itu gak ada masalah. Makanya, Rasulullah alaihi salatu wasallam naha, an-dolah-dolah. An-nashti lola. Nashti itu apa? Menyiarkan. Lawatan. Menyiarkan. Jadi bukan berarti kalau hilang di masjid ya sudah. Karena gak boleh dicari kok. Ya meneng baik. Gak begitu maksudnya. Ini pembahasan di akamul masjid. InsyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang terakhir dari adab-adab. Ila sholah. Kalau sudah datang di masjid. Hendaknya apa? Menyibukkan diri. Bizikrillahi azza wa jal. Tidak berkecimpung mengurusi urusan dunia atau yang lain. Tapi berdiam diri. Naam bidzikrillahi azza wa jal. Alasannya, lihat. Ai idza dakhalal masjid. Apabila seorang muslim masuk masjid. ba'da ada'i tahiyatil masjid. Setelah dia menunaikan salat tahiyatul masjid. Hendaknya yakunu mustahilan. Hendaknya dia menyibukkan diri. Bidzikrillahi, dengan berzikir kepada Allah. Limadha? Li'annal masjid. Karena masjid itu la yuqam. Tidaklah dibangun. Illa bihi, kecuali bidzikrillah. Makanya ada sebuah hadis disebutkan oleh Imam Bukhari an Nabi Hurairah radhiyallahu taala ketika membahas tentang masalah seorang Arab Badui yang kencing di masjid, ya, di akhir faqal inna hadhil masajid la tasluhu illa bi dzikrillah wa qiraatil qur'an. Sesungguhnya ini masjid tidaklah layak melainkan apa, untuk dzikrillah wa qiraatil qur'an, bukan dibangun untuk bisnis. Dan bukan dibangun untuk bahas masalah urusan duniawi. Kalau bahas urusan duniawi, ya, ngobrol masalah ini semoga di luar. Jangan di masjid. Karena masjid bukan dibangun di atas ini. Nah, kemudian juga wa qauluhu fama dama kadzalik fa huwa fi shalah. Kalau kondisi dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid tadi, fa huwa fi shalah, maka dia dihukumi salat selama dia pembahasannya zikrillah azza wa jalla. Jadi kata bari seseorang yang menunggu setelah salat setelahnya itu dikategorikan fa huwa fi shalah kalau memang di masjidnya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan dunia. Oleh karena itu kata Rasul alaihi salatu wasallam min hadis Abu Hurairah, lihat ini, wal malaikatu, dan para malaikat, tusalli ala ahadikum, mendoakan kepada salah satu di antara kalian. Shalawat itu ada dua, ya, shalawatnya Allah untuk hambanya dan selawatnya hamba untuk hamba. Selawatnya Allah untuk hamba apa artinya? Pujian, hasanah. Selawatnya hamba ke hamba artinya doa. Wa malaikat bukan Allah kan? Tusalli ala ahadikum fa makna doa, mendoakan terhadap salah satu di antara kalian. Kalau selawatnya Allah kepada nabinya, nabi kita, atau kepada hamba, mananya as-sana'u fil mala'il a'la. Pujiannya di keramaian yang di sisi para malaikatnya. Di sisi para malaikatnya. Wal malaikatu, dan para malaikat. Tusalli ala ahadiku, mendoakan kepada salah satu di antara kalian. Madama fi musallahu, selama di tempatnya dia sholat. Nah, alladhi sholafi, yang dia itu sholat di dalamnya. Malam yuhdith, selama dia tidak berhadas. Watakul Allahummaghfir lahu Allahummarhamu. Hadis ini panjang, ya, pembahasannya insyaallah. Perhatikan di sini. Malaikat itu bersolawat kepada salah satu di antara kalian selama dia di tempat sholat. Fa makna fi musallahu, apakah dia di tempat dia sholat ataukah di masjid? Paham di sini? Kalau masjid kan bisa kesana, ataukah di tempat masjid apa? Tempat sholat ini toh. Dua pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan fi musallah, di tempat sholat, yang dia sholat di situ. Ai fil masjid secara umum. Jelas? Ada yang mengatakan fi musalla, ai di dalam sholat, ai di tempat dia sujud. Kalau andai kata di tempat dia sujud, bisa enggak? Ya mengkono macam apa? Ya di situ aja, enggak bisa goyang, mau kentut enggak bisa, mau ya segel kaku lah segunung kuat terus aja. Gitu terus. Yang dikuatkan oleh Imam Al-Iraqi rahmatullah alaih, Ibnu Hajar, kalau di Iraqi di Tirmidzi, kalau Ibnu Hajar di Fathul Bari, Dan juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di Syarah Al-Bukhari menjelaskan fi musallahu ay fil masjid, di masjid. Nah, fil masjid. Beberapa riwayat menguatkan yang demikian itu. Wa tsabata fil masjid, Rathabrani, dan dia tetap di masjid. Falafdu fil masjid. Fa beberapa riwayat yang lainnya itu kata fil masjid. Fa kaida mustalah hadis dan kaida usul. Fa riwayat tufasir ba'du ala ba'd. Riwayat itu menafsirkan satu dengan yang lainnya. Kalau andai kata disyariatkan atau disyaratkan di tempat dia sujud, piye? Itu harajul sadid. Payai pol. Mana bisa goyang di situ aja. Tapi alhamdulillah Islam naham yusrun, gampang, jadi tidak difokuskan di tempat itu selama dia di masjid. Lihat ini. Nah, kemudian setelah itu malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Fa kalimat yuhdis itu dua pendapat. Ada mengatakan yuhdis ay berhadas hakiki kentut, ya. Ada yang mengatakan malam yuhdis ay ihdasan su, berbuat satu kejelekan. Wa minas su ngobrol dunia di dalam masjid. Hadza wa syahiduna. Malam yuhdith. Naam, ini didatangkan di dalam adat istighal bi zikrillah azza wa jal, menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah di masjid dengan dalil ini, yaitu qauluhu malam yuhdith. Fa kalimat malam yuhdith itu ai ihdatsan su'a, membikin satu kejelekan. Dan termasuk membikin satu kejelekan kalau masjid itu dibikin ngobrol masalah urusan dunia. Karena masjid ikhwan memiliki khurmah kehormatan. Dan termasuk kehormatannya dijauhkan dari pembahasan-pembahasan urusan dunia. Wa hadza ma dalla, tidaklah menunjukkan kecuali hinanya urusan apa? Hah? Urusan dunia, sehingga apa? Tidak layak dibahas di tempat apa? Yang mulia itu masjid. Paham ini, Pak ya? Jelas tidak layak. Makanya itu menunjukkan urusan dunia itu urusan yang hina. Sehingga tidak pantas dibahas, bahkan dikatakan apa? Membikin satu kejelekan kalau ngobrol. Dan satu kejelekan belum itu dosa loh ya. Membikin satu kejelekan itu enggak pantas lah, elek lah gitu kan. Masuk masjid dibikin koyok ngono lah maksudnya kan. Nah, jelas ini ya. Nah, mafhum ini malam yukdi. Wa fi riwayah malam yu'zi, selama tidak mengganggu. Nah, selama enggak mengganggu. Selama tidak mengganggu. Fa kalimat mengganggu ini ada pembahasan poin penting di sini. Boleh enggak kentut di dalam masjid? Oleh pura. Hah? Oleh pura lagi. Loh, Masya Allah ikhwanana, bab sing koyo ngene lho kita enggak tahu kan. Benino nek kentut-kentut di masjid aja to. Hah? Lah iki dibahas iki oleh pura lho. Baik. Pendapat Hanabilah di kitab-kitabnya Hanabilah mengatakan bahwasannya kentut di dalam masjid itu hukumnya makruh. Kenapa? Masuk malam yu'zi, menyakiti. Nyakiti kurang nyakiti ngono. Ampun deh ja. Nyakiti ku. Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih mengatakan ar-rajih indi, yang kuat menurut saya di Syarah Fathul Bari, beliau mengatakan apa? Adalah hukumnya haram kentut dalam masjid. Piye? Nah, ntar dulu. Kita butuh istidlal, dalilnya mana kan? Iya kan? Dalilnya mana? Perhatikan. Kita harus rinci dulu, Pak ya. Supaya nanti kita titik poin. Kentut di dalam masjid ada dua. Kentut dengan apa? Sengaja. Dan kentut tidak sengaja. Sengjenengi orang sengaja. Pipi kurang masalah kan? Orang masalah namanya gak sengaja. Ya kan? Pokoknya koedah. Seng orang sengaja itu aman. ya kan? Innallaha tajawaza li an umatil khata wa nisyan kan? Mata amarat qulubukum. Ya semoga wale salatunang fi makhta tu balaki mata amarat qulubukum kan. Kaya jama' rufalah. Sing jenenge ora sengaja iku ora ono masalah. Baqiyah sing sengaja iki piye? Nah, berarti kan dalil Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya lihat ini diharamkannya mendapatkan ampunan dari malaikat itu ukubah ikob. Loh kok sedih diharamkan ya iya karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan malaikat itu akan mendoakan kepada salah satu di antara kalian selama dia apa tidak berhajat dan tidak menyakiti orang lain ketut menyakiti orang ambune cak maka na'am diharamkannya mengharamkan dirinya tidak mendapatkan ampunan dari malaikat permintaan ampunan dari malaikat itu termasuk ukubah ikob siksaan lu orang oleh ampunan itu lu orang oleh permintaan ampunan teko malaikat dungo teko malaikat itu termasuk ukubah ikob dari Allah subhanahu kenapa kok begitu karena doai malaikat jadi ampuni cak makbul cak langsung wala yashfa'una illa liman irtadha dan malaikat terus sabiman liman irtadha mereka enggak bisa ngasih syafaat kecuali orang yang diridhai oleh Allah dan termasuk orang diridhai siapa malaikat maka kalau enggak didongakno oleh malaikat termasuk ukubah ikob masyaallah ini satu yang kedua kata beliau nah mengkiaskan dengan makan bawang merah dan bawang putih. Ya kan? Makan bawang merah, bawang putih. Fala yakrobanna masajidana. Benar-benar jangan mendekat ke masjid kami. Wong sing makan apa? Bawang? Ayo, merah dan bawang putih. Dan sejenis-jenis bawang. Kata beliau, ini saja itu makannya di luar. Ya kan? Terus masuk ke masjid itu kan wis kena angin to wus wis kena angin kan yo wis kena angin kan dia kan otomatis kan anginnya kan sudah hilang ya itu saja ke masjid itu ora oleh hukumnya haram maka sama saja dengan kentut bahkan lebih apa nah dan alasan beliau fa innahu yata'adza bihil ma yata'adza bi adam kama yata'adza bihil malaika anak adam itu lo tersakiti sebagaimana malaikat juga tersakiti fa fi hadza dalil ala tahrim tentu dengan sengaja di dalam masjid jelas yes kalau ada komentar nabi itikaf mosok 10 hari orang kentut para sahabat ngono. Ya ora nabi itikaf ora enggak. Kok saya itikaf nih ora kentut ya gitu kan. Jadi saya menurut saya ini jawabannya kalau sengaja dan mereka itikaf belum ada nukla mereka kentut di dalam masjid dengan sengaja kan. Bisa jadi mereka keluar kan. Jadi ini enggak bisa dijadikan dalil. Nah, kan itikafnya nabi, namanya itikafnya nabi. Itu kan enggak ada kata-kata di situ apa? Mereka kentut di masjid kan enggak ada. Mereka kan pakai lawazim. Lawazimnya wong itikaf adalah kan kentut. Lah kan dijawab kan enggak ada lawazim. Bisa jadi pas kentut mereka keluar kan enggak ada masalah. Termasuk hajah daruriyah mereka harus keluar. Paham ya? Dibantah lagi gimana al-sufa? Al-sufa yang enggak punya tempat tinggalnya di mana? Di masjid mereka juga otomatis kan kentut. Kalau jawab pembahasan kita kalau sengaja. Jadi enggak ada kata-kata di situ mereka itu apa? Itu enggak ada kecuali kata-kata itu mereka podo kentut kabeh nang masjid ngono yang pantas itu bisa dijadikan dalil. Lah kan enggak ada kata-kata itu. Wa inama mereka al-sofa atau pakai lawazim. Ini lawazim laisa bilazim. Tetap di situ malam yu'di selama tidak menyakiti. Falhasil ikhwan barakallahu fikum. Ya dalam kondisi semisal ini ya kita harus berhati-hatilah. Bighadin nazar tanpa melihat apakah haram atau makruh. Paling tidak apa? Kita usahakan apa? Keluar. Kita usahakan keluar. Nah gimana kalau memang keluar tapi ketegi, ah, ya kan urusan belakangan. Sepenting kita kan berusaha mau keluar, ternyata apa? Ya, itu urusan belakang itu. Urusan belakangan itu sepenting awal dari usaha untuk keluar. Yang namanya ini hal yang paling tidak dimakruhkan dan dibenci oleh syariat-syariat kita. Itu alasannya malam yu'di, selama tidak menyakiti. Paham ya? Jadi makna malam yu'di itu umum, menyakiti orang lain dengan omongan. Masya Allah, gimana dengan orang yang menggibahi orangnya di masjid ya? Kan malam membawin Allah apa? Hukumnya haram kan? Usora oleh ampunan teko malaik, doa malaik dari malaikat, soalnya menyakiti orang lain. Nah, menyakiti orang lain. Makanya di sini hati-hati, lisan semuanya dijaga biar mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, doa dari para malaikat-malaikat tadi. Alhamdulillah selesailah secara ringkas adab-adab 6 ke sholah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting dari sini kita berusaha bisa mengamalkan adab-adab ini. Dan sebenarnya insyaallah terkait dengan adab-adab masih banyak sekali. Afan Ustaz, mau bertanya. Kebiasaan orang Jawa, Afan dulu. Bertanya gak salah ke Afan. Apa dasar atau patokan suatu makanan atau hewan itu haram karena menjijikan? Masalah menjijikan ini, Afan, saya sudah berulang-ulang mencari pembahasan yang lebih kuat gitu ya. Selama ini saya belum mendapatkan dalil yang paling sahih ya, kecuali hanya qaulullah azza wa jalla apa namanya yuharrimu alaihimut thayyibat yuhillu ya alaikumut thayyib yuharrimu alaihimul khabaith. Allah mengharamkan atas mereka yaitu khabaith. Fa khabaith di sini banyak penafsiran. Ada yang mengatakan khaba'ith bahwa zatnya haram. Dan ada yang mengatakan khaba'ith adalah sesuatu yang menjijikan. Itu juga namanya khaba'ith. Dan para ulama Syekh Sa'di di beberapa tafsir beliau dan saya Ibnu Taimin juga yang lainnya, dalil tentang menjijikan ini itu juga dasarnya wa yuharrimu alaihi khaba'ith. Kemudian salah satu santri, Anda tolong carikan di semua tafsir maktabah yang ada itu, maktabah kami. Ada lumayan, ada berapa? Ada 10 tafsir ya. Tolong cariin. Juga sama dengan hasil yang kami cari. Yang namanya khaba'ith itu juga 6. Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan apa? Menjijikan. Kaidah ilmu tafsir. Kalau satu lafaz umum kemudian mencakup hadza, mencakup hadza, mencakup hadza, kenapa tidak dibawa semuanya, kan enggak ada masalah. Justru kalau khaba'ith itu kita artikan zatnya haram toh dan membuang hukum yang menjijikkan itu secara kaidah usul enggak benar. Sebab selama lafaz itu mencakup hadza, mencakup hadza, mencakup yaudah bawa semuanya selama lafaz itu memuat semuanya. Selama lafaz itu memuat, maka kenapa tidak dibawa gitu. Nah, falhasil makanya Ibnu Katsir juga menjelaskan yasmal kullah, mencakup semuanya. Tinggal yang namanya dhabit menjijikan itu apa? Ini yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dhabit menjijikan adalah orang miskinnya. Orang miskinnya orang Arab. Jadi kalau Arab iki kok jijik ngono kan? Wong miskin wae jijik. Oh, mana? Wong sugih kan? Aja kok ora wong sugih, wong sugih tahu aja sih yo, terlalu suke kan, suke orang ukuran, orang ukuran, suke orang ukuran. Jadi alhamdulillah, wong kiri itu masih diperhatikan oleh syariat kan, jadi patokan adalah masalah cici. Gitu. Nah, kalau Syaukani rahmatullah alaih dalam kitab Darorinya, beliau mengatakan yang namanya cici itu ukurannya negeri. Jadi kalau Indonesia kita adalah anak negeri. Fa itunya masalah khabaits ini untuk dhabit dikatakan jijik ini sisi pandang berbeda ya. Ada yang mengatakan orang Arab yang jadi patokannya, dan ada yang mengatakan adalah baldan negeri. Dan Syaukani menguatkan negeri, ya, negeri. Jadi Indonesia kita ini, jadi bukan kata beliau, bukan Korea, duna Korea, bukan ukurannya desa, satu desa, tapi ukurannya balda negeri. Negeri kita ini kayak apa? Jadi kalau banyak dimintai tanya masalah kayak cacing yang dijadikan apa? Obat, semuanya hukumnya ini sama. Jadi tinggal cacing itu, apa? Menjijikan apa enggak? Kalau zatnya cacing, ya, ya asalnya enggak ada tali yang mengharapkan, enggak tali yang menghalalkan. Tinggal apakah dia termasuk bala yang menjijikan atau tidak. Tinggal di sini permasalahannya. Tinggal di sini permasalahannya. Ya tinggal aja, ya tinggal ya mana mayoritas dari negeri kita itu jijik atau enggak, baru ada hukum di situ. Kalau enggak ya enggak tahu. Karena hukum ini ya taat dengan apa? Dengan kondisi tempat itu secara keseluruhan atau secara mayoritas itu menjijikan ataukah tidak. Jelas ini insyaallah ya. Jadi bukan ukuran orang loh ya. Kalau ukuran orang susah. Aku jijik kan. Kalau jijik ya susah. Susah hukumnya. Ini yang saya tahu terkait dengan apa? Hewan itu haram karena menjijikan. Dan ini sebenarnya ya ada hukum mustaqil, ada hukum tabaan juga panen juga ya, terkait dengan kayak apa tau set ya hewan kecil yang di apa yang di buah-buahan itu loh, kayak di iya ulat kecil itu ya, itu kan jadi sebenarnya nggak ada masalah sih kalau dia tabaan lil asal, ngikut kepada asal. Beda dengan hukum makan. Kalau makan zatnya sendiri, itu jijik. Tapi kalau dia ngikut apa? Ke buahnya itu tidak ada masalah. Maka al-hukmu berbeda dengan yastakil wa'idha tabak. Kalau beda sendiri, kalau dia berdiri sendiri, hukumnya berbeda. Dan ketika dia ngikut kepada yang lain, itu juga hukumnya berbeda. Ini tempatnya di kuat fakiyah. Apa hukum hewan yang diawetkan? Hukum hewan yang diawetkan, Syekh bin Bas rahmatullah alaih tetap menghukumi itu tidak diperbolehkan, ya kan? Sebab awet, hukum awet ini, ikhwan, kata beliau, hewan yang diawetkan itu kalau antum hukumi gambar enggak bisa. Iya toh? Kan dia kan bukan gambar tapi apa? Hewan bukan gambar kan? Nah, itu gambar. Tapi Syekh bin Bas rahmatullah alaih bukan melihat ini, tapi melihat ini nanti satu wasilah. Jadi hukum ada hukum zat dan ada hukum wasilah. Orang itu banyak orang yang tidak faham, ya kan? Jadi melihatnya hanya hukum zahir. Tidak. Islam tetap memperhatikan hukum wasilah. Yaqulu Syekh bin Bas rahmatullah alaih, secara zahir hewan tadi bukan dikatakan gambar. Karena apa? Karena dia bukan digambar, tapi memang benda asli. Tapi ini satu wasilah, satu perantara yang menyebabkan orang itu mengabaikan tentang masalah gambar plus, dan juga akan mengabaikan masalah patung. Masalah patung. Maka dengan sebab hal ini, wasilah ke arah sana, yang mana dengan sebab ini kalau diperbolehkan, tentunya manusia akan menggampangkan masalah urusan gambar dan urusan patung. Maka satu darai dibendung pintu ini dan tidak diperbolehkan. Kayak misal contoh wanita menyupir mobil. Kalau kita tanya mana dalilnya wanita gak boleh menyupir mobil, gak ada dalil minal Qur'ani wa sunnah. Tapi saya Ibn Utsaimin dan juga yang lainnya menghukumi hukum wasilah. Karena perempuan kalau dia diperbolehkan menyupir, wasilahnya apa? Perantara mempermudah dia keluar dari rumah. Wow, dimarahi istrinya gampang. Gue sepeda motor. Gampang. Ya pora. Coba kalau dia gak punya sepeda motor, pelapor dia. Hah? Gak bisa. Justru dengan diperbolehkan itu menambah dan mempermudah urusan-urusan dia. Dan juga yang kedua, mempermudah keluar dari rumah urusan dikit. Kan waqarna fi buyutikunna wala tabarrasna wala ta. Ini akan dibikin mudah oleh dia. Dikit urusan keluar, dikit urusan keluar, dikit urusan keluar, dikit urusan keluar. Yang nomor tiga, kata beliau, akan membuat adanya fitnah. Fitnah apa? Contoh, dia di nuktoh, nuktoh itu atau di isyarah, di lampu merah, berhenti jepret. Oh, tengah laki-laki. Ayo yo, wah itu ini yo, wah itu kan, ya itu. Jadi membuat fitnah dan berhentinya wanita tidak hanya di isyarah, pom bensin teh, baru ngono mana? Di lampu merah, baru ngono brobos bani. Kulhadi fitnah, apa kata beliau. Dan perempuan juga pakai sepeda motor sama. Sepeda motor, sama aja. Kalau banyak berbos, biye. Tempat menuntun. Dulu awan, oleh kira. Yes. Kulhadi ya kan, wasilah ilah. Dan masih banyak fatwa-fatwa yang menyebabkan hukum ilal wasilah. Dan jangan sekali-kali soal kita itu berani menghukumi dengan mudah. Tanpa lihat wasilah. Itu nanti bisa fatal. Alhamdulillah kita juga banyak membaca fatwa-fatwa. Karena bagaimana kan itu bisa belajar. Artinya gimana kondisi ulama menghukumi itu. Jadi jangan menghukumi dengan zat. Mending dalil Quran wa sunnah. Memang gak ada. Tapi kita coba melihat wasilah efek. Daripada diperbolehkannya wanita menyubir itu apa. Itu yang kita lihat. Selama itu ada mafsadah yang ma'adha, mafsadahnya banyak. Faedah usulnya apa? Dilarang. Enggak menutup kemungkinan ada masalahnya. Iya, ada masalahnya. Tapi kita lihat apa? Mafsadah yang kita lihat. Kita lihat mafsadah nanti. Nah, yang kedua, sudah motor pakai apa coba? Otomatis membuka apa? Tangannya. Ya kan? Membuka apa? Angin. Oh, banyaklah hal-hal yang mafsadah yang kita harus perhatikan di situ. Nah, coba tolong direnungi lagi. Dan dibaca fatwa-fatwa. Dan lihat wasilah yang dilakukan oleh wanita ketika mengendara satu kendaraan itu. Dan makanya ini hukum-hukum wasilah. Barakallahu fikum. Hukum-hukum makan sambil duduk. Sebenarnya masalah tentang makan dengan berdiri atau makan dengan duduk atau makan bersandar sudah kami bahas di adab-adab itu. Falhasil ifan terkait dengan dalil tentang apa? Minum dengan duduk dalilnya apa? Sebenarnya ini dalil harusnya dilihat dulu ada larangan apa itu? Kalau antum tanya mana dalilnya perintah minum dengan duduk? Selama saya nulis di buku itu kami belum mendapatkan nas perintah kalau makan dengan duduk. Paham? Tapi kita punya dua poin. Larangan makan dan minum dengan berdiri. Dan larangan makan dan minum dengan bersandar. Lah, kalau ini dilarang tinggal apa? Tinggal duduk. Paham kan? Maka untuk menjadi satu hukum, jangan melihat hukum mana dalilnya secara nas. Wah, kalau gini ini susah. Orang-orang dalilnya kok secara nas. Apa jenenge mangan dengan duduk? Yo, karo ngono ta yo, yo susah. Ini terlalu jumut kali gitu loh. Enggak sampai itu. Jadi, kita lihat dulu masalah makan dengan berdiri dan minum dengan berdiri. Hasilnya kan terkait dengan makan atau minum dulu. Ini panjang lagi, ini panjang ya. Nah, jadi ana ya gimana ini mau dibahas juga panjang. Tadi kita membahasnya, alhamdulillah karena ini pernah kita baca, secara kita bahas. Jadi kita ya alhamdulillah notis sedikit lah gitu. Berbeda kalau kita belum tahu pembahasannya, kalau untuk pembahasannya susah. Jadi makanya ini butuh dibahas. Jadi dan kita dulu kita lihat dulu hukum makan dan minum dengan berdiri gimana. Kalau udah selesai, kita lihat dulu hukum makan dengan duduk kayak gimana. Dengan apa? Dengan bersandar. Itu juga panjang dengan bersandar ini. Loh, Iwan, mangan pulang bersandar, pelaksirannya banyak ekol. Kita aja kita gak tahu. Ya, biar ya. Ayo belajar, wae. Belajar, ya. Ngurus, ngurus, ngurus. Udah tau? Ya. Jadi ini pun dibahas ini. Ini akhwat ini yang nanya ini. Kesimpulannya. Kalau kesimpulan tentunya enggak memuaskan. Kesimpulan. Yaudah sementara ya. Enggak sementara, ayo. Tak apa-apa lah, kita ada penting soalnya. Membahas tentang masalah minum dengan berdiri dulu. Kita punya dua dalil yang bertabrakan. Dalil yang melarang minum dengan berdiri. Sampai dalam hadis apa disuruh muntahkan ya. Dari hadis ini, Ghaba Ibnu Hazm rahmatullah alaih, fa rajahabi Syekh Al-Albani ala tahrim minum dengan berdiri. Di samping itu, jumhur al-ilm berpendapat bahwasanya minum dengan berdiri itu adalah apa ini? Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Nah, beralasan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam ketika waktu haji, hadisnya Abu Dawud yang lainnya, minum apa? Kirba yang walaqa yang digantungkan kan? Dan beliau itu minum dengan berdiri. Perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam ini adalah pemaling apa? Dari haramnya. Maka kaidah usul kalau al-asl fi nahi adalah tahrim, asal dalam larangan adalah hukumnya haram, kecuali ada pemaling. Maka pemaling itulah yang memalingkan dari haram menuju makruh. Mana pemalingnya? Adalah perbuatan Nabi alaihissalatu wasallam. Fa Syekh Al-Albani membantah, gak bisa hadis ini kamu jadikan pemaling. Lu kenapa? Bisa jadi, ini istimal kan, bisa jadi waktunya itu sempit, berdesak-desakan. Gak memungkinkan bagi Nabi alaihi salatu wassalam untuk apa? Duduk dengan, minum dengan duduk. Ini ihtimal juga berat. Kenapa berat? Nabi semudah mungkin, sahabat pinggir dulu. Ya kan? Aku tak minum apa? Dengan duduk. Nah, bukti yang kedua yang tidak bisa, Ali bin Abi Thalib mempraktekkan sendiri ketika di depan para sahabat. Ketika fakilah, kenapa kau minum dengan berdiri? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam minum dengan berdiri. Fasaribtu, maka kena. Andai kata kondisi Nabi alaihi salatu wasallam dipahami oleh Ali itu karena sempitnya tempat, tentunya apa? Enggak akan mungkin dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini jumhur membantah itu pemaling. Yang kedua, katanya enggak ada tempat lagi katanya. Mungkin gelasnya enggak ada ternyata. Hadi ihtimalat ya barakallahu fikum. Mudah sekali Nabi nyuruh. Ayah makan tempat enggak bangke pol ada kata itu hukumnya haram. Berhasil barakallahu fikum. Berdasarkan dengan perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam ini, maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur al-ilm bahwasanya minum apa? Dengan berdiri itu hukumnya makruh. Dan ini adalah pendapatnya Syekh Mukbil rahmatullah alaih dan juga Syekh Munutaimin rahmatullah alaih. Ini yang paling kuat. Baqiyah, bagaimana dengan makan? Ya, bagaimana dengan makan? Dua pendapat di antara para ulama. Kalau Ibn Hazm rahmatullah alaih mengatakan hukum makan dengan berdiri itu adalah boleh. Limada bahasa bolehnya bahasa Indonesia kan? Limada boleh? Kenapa boleh? Bolehnya karena lam ya'ti dalilun. Enggak ono dalile dari Ibnu Hazm. Yang datang adalah yang datang larangannya adalah minum. Sedangkan makan enggak ada dalilnya. Dan semua suatu amalan dibutuhkan dalil dari Ibnu Hazm dalam kitab Mahallah. Enggak ada dalilnya katanya. Fal jawab ikhwan barakallahu fikum, memang tidak ada dalil. Tapi ana ingatkan di sini, kama yaqulu Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Kita dalam memahami Quran wa sunnah di atas pemahaman siapa? Para salafina salallahu rahmatullah alaih. Fa ketika Anas ibnu Malik meriwayatkan tentang larangan minum dengan berdiri, faqilalahu, Anas ditanya, fal aklu, gimana kalau makan? Qala fal aklu asar, jadinya Anas. Kalau makan lu elek. Nah, ini pemahaman Anas. Maka kita katakan ini bukan dalil. Anas bukan dalil, iya benar. Anas bukan dalil, benar. karena anak sahabat, karena Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi kita memahami Quran wa sunnah di atas pemahaman sapa? Anas bin Malik rahmatullah radhiyallahu taala an paham maksud Rasul alaihi salatu wasalam. Paham maksudnya Rasul alaihi salatu wasalam. Maka pemahaman Anas ini adalah hujjah. Hujjah bukan qaulus sahabat, tapi fahmu pemahaman dalam memahami nas adalah hujjah. Kalau Anas itu tidak dipakai, mau pemahaman siapa dipakai? Makanya Syekh Al-Albani mengatakan wa yata'ayyan al-akhdhu bi fahmi Anas. Maka mengharuskan di sini mengambil pemahamannya Anas. Jadi jangan diambil kok dalile kok, wala dalile kok. Mantap ya. Kada dalile. Ya kada dalile. Secara nas orang dalile memang. Tapi masalahnya bukan begitu. Di sini dibutuhkan pemahaman. Fahamnya siapa? Maka antara Ibnu Hazm dengan Anas, berapa masanya? Berapa masanya? Mana yang lebih awal diambil, ala qaul Ibnu Hazm atau qaul Anas? Yang dia bukan ditanya, wow, dipahamkan gimana masalah makan dengan konteks hadis ini. Dengan konteks hadis ini, Anas lebih paham konteksnya Rasulullah SAW. Balaghul ashar. Maka dari sini juga, makan dan minum tetap hukumnya makruh. Tapi kita, para thullabul ilm, banyak mengabaikan. Baru saya keluar tadi, di tempat di Pak Kamsuri, mangan santai-santai. Wena epol, wais. Santai epol kan. Nah kalau kita tulaul ilm yang kau membiasakan diri makan dengan berjalan ya. Nah, gimana dengan berjalan? Kan yang dilarang kan berdiri kan? Saya jawab di dalam kitab itu. Kalau antum bisa berjalan dengan duduk, monggo. Monggo. Ya Allah, jawabannya terlalu aneh sekali. Enggak mungkin anda itu berjalan kecuali berdiri kan? Ya Allah, terlalu aneh sekali. Mana gak berdiri kok, mana berjalan kok. Berbeda antara berjalan dengan, ya wis karep mulai wis. Kalau anda kata anda itu bisa duduknya berjalan dengan duduk. Monggo, bisa gak sama berjalan dengan duduk? Tetap dikatakan duduk. Ya, tetap dikatakan duduk. Ada pun hadis yang mereka pakai juga. Wa nahnu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah kami di zamannya Nabi alaihi salatu wasalam. Wa nahnu namshi wa nahnu naqulu qiyamah. Adalah kami itu makan dan minum dalam keadaan berdiri. Hadis ini ya kan, sanadnya ini sahih. Cuma ketika saya bahas hadisnya ini, dan kemudian saya bacakan ke salah satu mustafid turuknya hadis. Hadis ini ada Hafs ibn Ghiyath. Hafs ibn Ghiyath kalau dalam biografinya itu rajulun thiqatun rubbama akhta. Faqala dzal mizan wa hadzal hadis min akhta'i Hafs ibn Ghiyath. Wa hadzal hadis min akhta. Maka ini juga faedah ketika kita lihat biografi seorang rawi yang dia dikategorikan thiqah rubbama akhta atau rubbama yahim, jangan berhenti di sini. Terkadang di sini hadis termasuk min akhta'i dan termasuk hadis yang saya bacakan tadi, kama yaqulu dzabi rahmatullahi fil mizan wa hadza min akhta' Hafs ibn Ghiyath. Maka ini enggak bisa dipakai dalil. Wa syekhuna rahmatullah alaih di awal kali mentasyi'in hadis, kemudian beliau taroja'ah dan disebutkan di kitab Ahadisul Mu'alla zahir wa shihah. Awalnya beliau mentasyi' hadis ala hasbi zahir. Memang zahirnya hadis sih kok, enggak ada yang dipermasalahkan. Tapi ketika seorang imam min a'immatil muslimin, seorang imam min a'immatil jar wa ta'dil, atau seorang imam yang memiliki ahliyah kemampuan dalam bab ini, isna, kita harus ngapain? Diterima. Faqala wa hadza min akhtaihi. Makanya syekhuna taraja'ah dan kemudian dikeluarkan di kitab Ahadisul Mu'alla zahirah yang terbaru ya, sebelum beliau meninggal, disebutkan ini menunjukkan beliau taraja'ah dari tashih menjadi tadwa'i. Jelas? Nah, malhasil ikhwan, barakallahu fikum, kita berupaya ya untuk masalah makan dan minum ya. Ojo kok ya diabaikan lah, gampang pol mangan sak guru-guru ini barangnya lagi guys. Kita ini contoh tauladan ya, ngombe mangan karo ngadeg. Aduh, terkadang di sini kita kurang di sini. Kita itu ngajari santri, kita api awan dari itu rapi api. Nah, kita berusaha, makanya kita berusaha menjadi orang baik. Bukan orang yang baik, tapi berusaha jadi orang baik. Bukan orang baik, tapi berusaha jadi orang baik. Kalau orang baik kan, kaya usaha tazkiyah ya, tukah Allah Rasulullah ya. Ya, batalah, wadung, elah-elah, kasih ini. Tapi insya Allah, waktunya sudah isya, ini belum bisa kejawab semuanya, insya Allah, di waktu yang akan datang, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpenting di sini, kan kita berdoa, moga-moga iso ngamal no, itu penting. Orang kok ilmu kan gue pajangan tok. Ya, iso diamal no, yang penting lu ngamal no ilmu. Ya, yang penting iso ngamal, saya itu ya wis, penting iso ngamal no, selamat insya Allah. Akhirnya iso ngamal no susah. Nah ini yang kita penting di sini berdoa sama Allah, moga-moga dikasih istiqomah terus iso ngamal no ilmu. Ya, subhanakallah, alhamdulillah. Sadu ala ila antas, waktu. Dan minta maaf ya kalau ada kata ada salah. Ada ini, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.